Ibu, sungguh aku rindu. Sewaktu kau membelai rambutku, kini semua itu tinggallah kenangan. Kau pergi jauh tinggalkan ku. Mendengar berita. rindukan kasih sayangmu padaku ibu. Dan ku selalu merasakan belai tanganmu dalam tidurku. Kau peluk tubuhku saat ku terbangun dari tidurku. Dan kau pecuk keningku seakan kau tak rela melihatku terluka. Maafkan aku karena ku tak bisa membalas semua jasamu ibu. Maafkan aku bila masa kecilku selalu mengganggu lelap tidurmu. Satu pintaku padamu Tuhan, tempatkan dia dalam surgamu. Kan ku kirim doa apa yang ku bisa agar dia terlelap dalam tidurnya. Kau peluk tubuhku saat ku terbangun dari tidurku. Dan kau kecup keningku melihatku tekan. Maafkan aku

ya aku rindu ingin bertemu. Selalu menangis malam malamku, ya aku ingin bersama. Setiap hari-hariku ini aku selalu rindu tentangmu. Saat kau lepas pelukan itu, ku pun menangis. Ku takkan bisa hidup tanpa dirimu. Sungguh tak bisa tercinta, entah tahu di mana rindu ingin bertemu. Kemana aku mengadu? Adikku sayang, di mana dirimu? Kakak mencari, kemana kau pergi? Thank you. Aku kangen sama kamu, ayah. Ku ingin memelukmu. sebuah kisah yang terjadi dalam kehidupan ini. Seorang manusia menangis mencari sesuap nasi. Tanpa rumah dia berteduh, makan juga di jalanan. Panas hujan seharian, dia tak pernah mengingat.